اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بالإحسان إلى يوم الدين. إخوان المسلمين رحمكم الله. Marilah pada malam yang penuh berkah ini dan satu majlis ta'lim ini, sama-samalah kita memanjatkan segala puja dan puji kita kepada Allah SWT. Karena dengan kekuatan iradat Allah SWT, kita kemari dengan degupan jantung, dengan nafas yang sedang diambil dan sudah diambil dan yang akan datang. Begitulah, penuhilah bidang, penuhilah dada kita dengan majlis-majlis agama, majlis-majlis Allah ini, insyaAllah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli bait, para sahabat dan para pengikut beliau. Dan marilah pada malam yang penuh berbagai ini dalam satu majlis ta'lim, kita akan bersama dengan Brother Lim Jusun, yang mana pada antum sekalian yang biasa mendengar ceramah beliau 2 bulan lepas, ya, beliau telah memperbincangkan banyak perkara tentang mengenal, bagaimana mengenal seorang mu'adzah tadi, saudara baru, apa katanya converter dan reverter. Jadi pada malam yang penuh berbagai ini, bagaimana saya tahu beliau tak suka bercakap duduk, beliau suka berdiri, berjalan, eh? Itulah ciri-ciri seorang dakwah tadi, yang senang dengan rasa berdiri di hadapan khalayak ramai daripada duduk seperti ibarat terpaku begitu keadaannya. Jadi pada malam yang penuh berbagai ini, kita akan mendengar ceramah daripada Brother Lim Jusun, eh? Tak apa saya kenalkan tentang biodata beliau, kerana beliau akan saya kenalkan pada antum muslim yang telah mendengar ceramah beliau itu tadi. Oleh kerana kita harus menghematkan masa, ya, untuk beliau memberikan ucapan yang lebih panjang lagi, jadi sekali lagi saya ucapkan kepada antum muslim selamat datang ke Pusat Muhammadiyah, yang mana Pusat Muhammadiyah akan mengundurkan carahan daripada Jabatan Dakwah Gunung Timur, ya. Jadi sebagai tidak membuang masanya, saya akan menjemput Brother Lim Jusun, iaitu pendakwah negeri Melaka. Beliau ni orang Melaka, cakap Melaka pandai beliau ni. Jadi dengan tidak membuang masa, saya jemput beliau untuk memberi ceramah pada malam ini, iaitu perbandingan agama. Jadi dengan tidak membuang masa, saya persilakan Brother Lim Jusun untuk memberikan ceramah beliau. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kepada tuan-tuan muslimin, saudara-saudari yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sudah makan? Sudah beres? Bagus. Okey, nak tanya dulu sebab saya tak tahu sebelum ini siapa yang kali pertama dengar saya bagi ceramah. Boleh katakan tak? Supaya saya nak tengok berapa ramai. Agak ramai juga. Okey, terpaksa rewind sedikit, ya. Okey, saya nak memperkenalkan sedikit latar belakang saya dulu, ya, untuk bagi orang-orang yang baru, orang-orang yang lama ulang kaji. Pertama, nama saya. Saya rasa mungkin ramai di kalangan kita ni akan rasa nama saya pelik sedikit. Nama Lim Jusun ni sebenarnya adalah nama saya sebelum saya memeluk agama Islam. Selepas saya memeluk agama Islam, nama Islam saya ialah Lim Jusun. Pelik ke tak pelik? Biasanya orang Islam berpendapat bahawa setiap umat Islam wajib mempunyai nama dalam bahasa Arab. Tetapi mengikut kajian yang saya lakukan, saya dapati sebenarnya nama Islam adalah nama yang mempunyai makna yang baik. Apa-apa bahasa pun boleh, yang penting mempunyai makna yang baik. Setuju ke tak setuju? Setuju? Tapi ramai orang tak jawab. Jadi kata ramai orang tak setuju. Terpaksa saya kena hujah sedikit lagi untuk membuktikan. Mungkin kalau wajib, kalau setiap umat Islam wajib mempunyai nama dalam bahasa Arab, kalau wajib setiap umat Islam mempunyai nama dalam bahasa Arab, saya rasa orang Melayu kena tukar nama dulu. Saya tahu di Singapura, di Indonesia pun saya rasa ramai orang Islam tidak mempunyai nama dalam bahasa Arab. Setuju ke tak setuju? Ha, orang Islam kena tukar dulu lah, bukan orang yang masuk Islam kena tukar. Kalau kita lihat senario pada zaman baginda, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negara Arab, orang Arab semua ada nama Arab memeluk agama Islam. Ramai orang masuk Islam, beribu-ribu. Tapi pada masa yang sama baginda juga menasihati mereka, segelintir mereka, supaya tukar nama mereka. Kalau nama Arab tu nama Islam, kenapa baginda suruh mereka tukar nama? Sebab apa? Sebab segelintir kalangan mereka, segelintir itu, nama mereka itu tidak mempunyai makna yang baik. Itu sebab baginda menasihati mereka supaya tukar nama ke nama yang mempunyai makna yang baik. Setuju atau tak setuju? So, yang penting nama itu mempunyai makna yang baik. Apa-apa bahasa pembelis. Setuju? Okey, persoalan sekarang, nak tahu tak apa artinya, apa maknanya linguistik? Nak ke tak nak? Nak. Li adalah nama keluarga. Ji adalah nama generasi. Generasi yang ke-27. Sun adalah nama badan saya ataupun nama diri saya. Li Ji Sun bermerti menuju kejayaan. Ha, macam azan hari-hari kita dalam hayalan salah Ji Sun, Ji Sun. Ha, so hari-hari dia panggil saya. So pasti dia tak akan lupa saya. So itu sedikit tentang nama saya, latar belakang saya. Okey. So, saya teruskan kepada tajuk malam ni. Masa sangat-sangat singkat. Saya tak boleh cerita pada lain-lain sekarang. So, masuk ke tajuk hari ni, iaitu perbandingan agama. Dan perbandingan agama ni sebenarnya sangat-sangat luas. Saya pecahkan, saya petik satu saja. Perbandingan agama di antara agama Islam dan agama Kristian. Setuju tak? Ataupun nak lain-lain. Saya pilih ya, agama Kristian dan agama Islam. So, kalau kita nak buat perbandingan dengan agama Kristian, mula-mula kita mesti memahami sedikit tentang asas-asas kepercayaan orang Kristian dulu. So, kita akan bincang tentang asas-asas kepercayaan orang Kristian. Nah, sekarang ni, apa artinya Kristian? Tahu tak apa artinya Kristian? Kalau ikut Bible ni, kalau ikut Kristian punya Bible, kalau you baca in the book of Acts, chapter 11, verse 26. Kalau ikut Bible, berarti orang yang mengikut ajaran Jesus Christ, orang yang mengamalkan amalan mereka mengikut ajaran Jesus Christ, mereka dipanggil Kristian. Tetapi persoalan saya hari ini, adakah orang Kristian hari ini mengikut ajaran Jesus Christ? Ada ke tidak? Dia tak perkataan Jesus Christ? Okay, kalau saya gunakan perkataan Jesus Christ berarti sama dengan Isa alaihissalam. Ataupun saya panggil Jesus alaihissalam sama tak dengan Isa alaihissalam? Sama ya? So adakah orang Kristian hari ini ikut ajaran Jesus Christ? Tidak. Orang Kristian hari ini tak ikut ajaran Jesus Christ. Orang Kristian hari ini telah mengikut ajaran Paul. Ajaran seorang Yahudi. Okay? Seorang Yahudi yang mengaku jadi tak pernah jumpa Jesus Christ, tak pernah mengikuti Jesus Christ, tak pernah jadi pengikut Jesus Christ, tetapi berdakwah mengaku dirinya dapat hidayah daripada Jesus. Dia dapat hidayah daripada Jesus. Bayangkan. Nah, dialah yang telah menyelewengkan ajaran-ajaran Jesus Christ ataupun Isa alaihissalam. Hari ini Kristian, mereka berdakwah mereka mempunyai 2 bilion pengikut. Berapa bilion? 2 bilion. Tapi bising sedikit tak bunyi tu. Okey, penduduk hari ini Kristian berdakwah mereka mempunyai 2 bilion pengikut. Kalau kita lihat penduduk di muka bumi hari ini mempunyai lebih kurang 6 bilion. Kalau 6 bilion, 2 bilion orang Kristian dah ambil, ini bermakna setiap tiga orang satu ni Kristian. Hebat kita hebat. Walaupun bagi kita agama tu agama yang palsu, tetapi boleh mempengaruhi 2 bilion orang. Mempunyai 2 bilion pengikut, 2 bilion Kristian. Nah, perkataan Kristian ini, tahu tak macam mana katanya? Macam mana wujud terciptanya perkataan Kristian ini? perkataan Kristen ini datang daripada perkataan Christ. Biasa dengar? Jesus Christ kan? Datang daripada perkataan Christ. Tetapi perkataan Christ ini datang daripada perkataan Christos dalam bahasa Greek. Dan perkataan Christos ini datang daripada bahasa Hebrew, Messiah. Ini adalah gelaran kepada Nabi Isa alaihissalam. Ataupun dalam bahasa Arab dipanggil Isa al-Masih, Jesus the Messiah. Nah, ini adalah original. Sepatutnya dipanggil Isa al-Masih. Ada gangguan sikit. Ada di belakang ni, okey. Okey, dia lebih jauh sikit. Okey, so Isa gelarannya Messiah. Ini dalam bahasa Hebrew. Kalau ikut Bible, itulah namanya. Tetapi bila orang Kristian telah terjemahkan Bible dia sendiri daripada Hebrew ke bahasa Greek, mereka juga terjemahkan gelarannya daripada Messiah jadi Kristus. Terciptanya perkataan Kristus, kemudian ia ditukar jadi Christ. Terciptanya Christ, kemudian terciptanya Kristian dan juga Christianity. Pendek kata, perkataan Kristus, Christ, Kristian dan Christianity, keempat-empat perkataan ini tak pernah wujud semasa baginda hidup di muka bumi ini. Tak pernah. Dan baginda pun tak pernah dengar keempat-empat perkataan ini. Keempat-empat perkataan ini dicipta 40 tahun kemudian. Pendek kata, agama Kristian, perkataan Kristian semua dicipta oleh manusia. Dia tak wujud pada zaman Isa alaihissalam. So agama yang dicipta. Bila saya kadang-kadang bila saya dakwah kepada orang Kristian, ya, saya akan tanya mereka, macam mana ia dapat perkataan Kristian? Bila kita balik kepada bintang perkataan Kristian saja, kadang-kadang cukup kita bukti kepada mereka bahawa agama Kristian ini adalah agama ciptaan manusia. Jesus Christ tak pernah dengar pun, tak mau cakap dia mengaku ajaran di Kristian. Dia tak pernah dengar semua perkataan ini. Okey. Sekarang ini, apakah kita boleh gunakan oleh orang Kristian? Panggil apa? Bakso. Dalam bahasa Melayu panggil apa? Injil. Bible ni bukan Injil. Jangan panggil Bible sebagai Injil. Sebab Bible ni dalam bahasa Melayu satu dipanggil Alkitab, bukan Injil. So jangan panggil Bible tu Injil. Kalau kita panggil Bible tu Injil, pendek kata kita kena beriman kepada Bible. Sebab Bible tu Injil. Ini hukum iman, kita beriman kepada Injil. Bible ini bukan Injil. Bible adalah Holy Bible ataupun Alkitab. Boleh faham? Bukan Injil. Dan Bible ini, apa artinya Bible sebenarnya? Bible ini datang pada perkataan Greek, ya, Biblos. Biblos berarti himpunan buku-buku. Bible ini bukan satu buku. Bible ini adalah himpunan banyak-banyak buku. Roman Catholic 73 buku ataupun 73 surah. Saya gunakan surah supaya senang dia nak faham. Untuk Protestant 66 surah ataupun 66 buku, himpunan buku-buku. Ini Bible. Dan Bible dibahagikan kepada dua bahagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama adalah kisah yang berlaku sebelum kelahiran Isa alaihissalam. Perjanjian Baru adalah kisah yang berlaku selepas kelahiran Isa alaihissalam. So dua perkara. Okey, sekarang ini sebut sedikit tentang introduction. Dan kita orang Islam adalah satu-satunya orang yang bukan beragama Kristian, tetapi kita beriman kepada Isa alaihissalam. Betul tak? Kita tak perlu Kristian datang mengajar kita beriman kepada Isa alaihissalam. Tak perlu. Kita orang Islam tak perlu Kristian datang berdakwah kepada kita. Kita sudah beriman kepada Isa alaihissalam. Macam mana kita beriman? Kita percaya Isa alaihissalam adalah seorang Rasulullah. Kita percaya beliau adalah seorang Al-Masih, Messiah, Christ. Kita juga percaya beliau dilahirkan secara mukjizat tanpa seorang bapa. Kita juga percaya beliau dapat menyembuh orang yang sakit kusta, lahir buta, dan juga dapat menghidupkan orang yang telah mati. Dan semua ini kita percaya dengan izin Allah SWT. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, kelima-lima perkara ini yang kita percaya, orang Kristian pun percaya begitu. Orang Kristian pun percaya kelima-lima perkara itu. Kalau orang Kristian dan orang Islam sama-sama percaya kepada Isa alaihissalam, cinta kepada Isa alaihissalam, hormati Isa alaihissalam, persoalan saya, di mana perbezaan di antara agama Islam dan agama Kristian? Kalau dua-dua pun cinta kepada Isa Al-Islam, di mana perbezaannya? Nah, perbezaan di antara agama Kristian dan agama Islam ada lima perkara. Ada lima perkara yang membezakan agama Kristian dan agama Islam. Lima perkara. Yang pertama, ini lima perkara yang utama yang membezakan Islam dan Kristian. Iaitu Kristian, agama Kristian percaya kepada dosa warisan. Kedua, mereka percaya kepada Isa alaihissalam adalah anak kandung Tuhan. Ketiga, mereka percaya Isa alaihissalam disalib. Keempat, mereka percaya kepada Trinity. Dan last sekali, yang paling penting, mereka percaya Isa alaihissalam adalah Tuhan. So, lima perkara inilah yang membezakan antara agama Islam yang utama, yang membezakan antara Islam dan Kristian. Okay. Saya akan kupas, saya akan bincang satu persatu kelima-lima ini. Kita akan buat perbandingan agama di sini. Boleh? Yang pertama, dosa warisan. Biasa dengar tak dosa warisan? Biasa dengar? Kan dalam Islam ni tak ada dosa warisan kan? Kita orang Islam mungkin kurang biasa dengar. Tapi dalam Kristian memang ada. Mereka percaya kepada dosa warisan. Masih ingat lagi tak cerita tentang Adam AS dan Hawa? Mereka telah diperdayakan oleh Iblis dan mereka telah makan buah larangan. Buah yang dilarang oleh Allah SWT mereka telah makan. Masih ingat lagi? Okey. Akibat mereka telah makan buah larangan itu, mereka berdosa. Di sini ada dua cerita. Cerita Islam, mereka berdosa dan kemudiannya mereka bertaubat kepada Allah SWT dan Allah maafkan dosa mereka. Cerita habis. Tutup buku. Tetapi dalam agama Kristian pula lain. Agama Kristian mengatakan bahawa akibat mereka telah makan buah larangan itu, mereka berdosa dan dosa mereka ni akan diwarisi oleh seluruh keturunan manusia. Pendek kata, mereka percaya setiap kanak-kanak yang dilahirkan di muka bumi ini adalah dilahirkan bersama-sama mereka dosa warisan akibat perbuatan Adam dan Hawa. Itulah Kristian percaya. Artinya semua kanak-kanak dilahirkan mempunyai dosa. Kalau mati, masuk kubur dulu, kemudian akan masuk neraka. Nah, itulah Kristian percaya. Tapi dalam Islam kita percaya apa? Setiap kanak-kanak adalah dilahirkan dalam fitrah Islam. Tak peduli apa mana satu keluarga yang dilahirkan, tapi semua kanak-kanak dilahirkan dalam fitrah Islam. Betul? Okey, so Kristian percaya kepada dosa warisan. Nah, kenapa Kristian percaya kepada dosa warisan? Nah, ini yang kita nak bincang. Kenapa? Siapa yang ajar ajaran ini? Paul. Ingat lagi tak tadi saya cakap Paul tadi? Dia lah yang pencipta sebenarnya. Pencipta agama Kristian sebenarnya lah Paul. Paul yang mengajar dosa warisan. Kalau kita baca dalam Bible. Dalam Bible ini, kalau kita baca. In the book of 1 Corinthians, chapter 15, verse 20 to 22. Paul mengatakan, as for Adam all die, but in Christ everyone shall make alive. Kerana Adam AS, semua akan mati, artinya masuk ke neraka. Tetapi kerana Isa alaihissalam, kerana Jesus Christ, semua akan hidup selama-lamanya. Siapa yang ajar? Paul. Dia dah menyelewing ajaran Jesus. Padahal Jesus tak pernah mengajar perkara begitu. Dalam Bible, lain tempat lagi dalam Bible, contohnya dalam in the book of Romans, chapter 3, verse 23. Sekali lagi Paul mengatakan, everyone are sinners. Semua manusia ini berdosa. Itulah dia ajar dosa warisan mula daripada Paul. Saya dah tanya, dalam Islam kita percaya tak kepada dosa warisan? Percaya ke tidak? Tak ada. Dosa boleh diwarisi tak? Tak boleh. Memang tak boleh, kita tak percaya. Sebab dalam Al-Quran, kalau kita kaji dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa surah 4 ayat 111 dan surah 112, dalam surah Isra' surah 17 ayat 15, dalam surah Fatir surah 35 ayat 18, dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat 37, dalam surah Najm surah 53 ayat 38, Allah SWT berfirman bahawa seseorang itu yang mempunyai dosa tak boleh mewarisi dosa orang lain. Dalam Quran jelas menerangkan bahawa dosa tak boleh diwarisi. Sekarang ini macam mana kita boleh bantu sahabat-sahabat Kristian kita supaya mereka faham bahawa dosa tak boleh diwarisi? Kalau kita cakap dengan kawan-kawan Kristian kita, kawan, sebenarnya kan Quran cakap dosa tak boleh diwarisi. Kenapa you percaya kepada dosa boleh diwarisi? You rasa-rasa Kristian tu dia boleh terima tak? Boleh terima tak kalau kita cakap Quran cakap tak, dosa tak boleh diwarisi? Kenapa tak boleh terima? sebab mereka belum beriman kepada kepada Al-Quran. Betul ke tidak? Sekarang ini, kalau kita cakap, kalau kita cakap dari Kristian, sebenarnya kan Bible ini cakap dosa tak boleh diwarisi. Suka tak suka, dia terpaksa terima dan terpaksa telan. Betul ke tidak? Betul? So, pendek kata, kalau kita gunakan Bible berdakwah kepada orang Kristian, suka tak suka mereka terpaksa terima. Tapi itu saya nak buat satu apa ni, keterangan dulu supaya tak salah faham. Okey, supaya kita tak salah faham. Kita, bagi kita orang Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sempurna. Kita tak perlu cari panduan atau bimbingan di luar, tak. Semua panduan dan bimbingan daripada Quran dan Sunnah sudah perfect. Kita tak perlu daripada kitab-kitab lain lagi. Tapi lagi kitab-kitab lain, kasih Bible, bukan kita nak cari panduan ataupun bimbingan, bukan. Kita hanya nak cari persamaan. Cari persamaan supaya kita boleh berdakwah kepada orang Kristian. Okey, kalau kita buka Bible ini, kita akan jumpa banyak persamaan. Banyak sekali persamaan yang mengatakan dosa tidak boleh diwarisi. Saya bagi contoh. In the book of Ezekiel, chapter 18 verse 20. Saya terjemah dalam bahasa Melayu, maknanya berarti anak tidak perlu bertanggungjawab terhadap dosa yang dilakukan oleh bapanya, dan bapa tidak perlu bertanggungjawab terhadap dosa yang dilakukan oleh anaknya. Jelas ke tak jelas ayat ini dalam bahasa Melayu katakan? Artinya dosa tidak diwarisi. Dan ayat yang sama diulangi banyak tempat dalam Bible. Contohnya dalam Deuteronomy 24 verse 16, 2 Kings 40 verse 6, Jeremiah 31 verse 30, in the book of Acts, in the book of Gospel of Mark 2 verse 17 dan sebagainya. Banyak ayat dalam Bible mengatakan dosa tidak boleh diwarisi. Siapa cakap tak boleh diwarisi? Bible. Kalau kita tunjuk ayat-ayat ini bagi orang Kristian, kita tak apa berlaku, akidah goyang, akidah lembek. Saya masih ingat lagi dulu saya tonton Ahmad berdebat dengan padri-padri di dunia. Bila Ahmad tidak keluarkan ayat-ayat semua ini, mula-mula saya tak percaya. Bible tak mungkin ada ayat-ayat macam ni. Bila saya balik rumah malam-malam, saya buka, saya cek. Ada betul, tak apa. Lagi buka, betul juga. Begitu banyak tempat mengatakan dosa tak boleh diwarisi. Eh, kenapa orang Kristian percaya dosa boleh diwarisi? Kenapa? Paul. Bila kita nak berdakwah kepada orang Kristian, ya, kalau sekiranya you nak bincang tentang dosa warisan, apa yang perlu buat? Kalau you ada orang Kristian, ada kawan Kristian, sekiranya you nak bincang tentang dosa warisan, macam mana you boleh pantingnya supaya boleh bincang dosa warisan? Senang saja, cakap dengan dia, tanya dia, sahabat, apa itu Good Friday? Dia katakan Good Friday adalah hari yang Jesus Christ mati untuk dosa kita. Oh, dosa apa itu? Ah, dia akan cerita. Dosa tu Adam alaihissalam, Hawa, mereka makan buah larangan, bla bla bla. Dia akan cerita. Sama lah tadi yang saya terangkan, betul? Bila dia dah habis, apa kita perlu buat? Ah, itu penting. Bila dia ceritakan dosa warisan tu, kita, bila dia dah habis terangkan, apa seharusnya kita cakap? Itu penting. Bila dia terangkan dosa warisan, kita kena jawab, I'm confused. What do you mean? Boleh ingat? Boleh faham tak? Boleh ingat tak? I'm confused. What do you mean? Jadi bila kita dakwah kepada orang Kristian, kita tak boleh cakap dengan Kristian, eh, you are confused lah. How can dosa warisan? Mana boleh ada dosa warisan kan? Kalau kita cakap dia confused, dia akan marah. Tapi kalau kita cakap kita confused, dia akan cuba nak buat kita faham. Bila dia baca, dia kaji, dia cuba. Betul, kita dah cakap. Boleh faham saya cakap apa? So kita cakap, I'm confused. What do you mean? How can, macam mana kita boleh mewarisi dosa Adam? Macam mana? Siapa yang buat dosa sekarang? Adam, Hawa, betul? Kenapa kita perlu bertanggungjawab sesuatu yang kita tak lakukan? Kita ada makan buah tak? You ada sign contract, I sokong you, you makan-makan, apa? Ada? Tak, kenapa kita perlu bertanggungjawab? Kita tanya Kristian tu. Bayangkan, kalau lelaki ini membunuh seseorang, bolehkah kita hukum isterinya dan anak perempuannya? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab isteri dan anak perempuannya tak ada terlibat dalam pembunuhan itu. Betul ke tidak? Sekarang saya nak tanya, yang makan buah itu siapa? Adam dan Hawa, betul? kenapa kita orang manusia lain perlu bertanggungjawab terhadap dosa yang mereka lakukan? So kita bagi dia analogi. Itu dia balik, dia susah nak hilang tau cerita tu. Dia akan jadi penyakit dalam otak dia. Lepas tu kita boleh tanya dia pula. Kalau contohnya kita mewarisi dosa daripada Adam, okay, tanya dia, okay, kita mewarisi secara fizikal ataupun secara spiritual? Secara roh, melalui roh ke secara fizikal? Tanya dia. Kristian akan jawab secara roh, bukan fizikal. Okay. Sekarang roh ni, kita tanya dia, siapa, contoh ini Allah, contoh, siapa yang beri roh kepada Adam AS? Allah, betul kan? Siapa yang memberi roh kepada kamu dan saya? Allah. Sekarang ni saya nak tanya, mana ada connection? Mana ada connection? Adam dan kita ada connection tak? Langsung tak ada connection. Dan macam mana kita boleh mewarisi dosa daripada Adam? Melainkan kita punya roh datang daripada Adam. Sebab Adam punya roh sudah contaminated, sudah ada dosa. So kita datang, kalau dosa, roh kita datang daripada Adam, automatically kita pun juga roh kita mempunyai dosa. Itu mungkin. Tapi kita dua-dua roh datang daripada Allah, macam mana kita boleh mewarisi dosa Adam? Tak ada internet lain pun. Kalau ada internet lain mungkin kau virus tu, ini tak ada link, macam mana boleh mewarisi? So ini yang pertama. Kalau kita boleh meyakinkan orang Kristian satu ni, kadang-kadang orang Kristian tu tak jadi Kristian lagi. Okey, kita masuk yang kedua, tentang anak kandung. Isa alaihissalam adalah anak kandung Tuhan. Itu yang mereka percaya. Kenapa mereka percaya begitu? Ada beberapa ayat lah. Contohnya saya bagi satu ayat dalam Bible, Gospel of Matthew chapter 3:17. Semasa Jesus Christ ini dia di baptize dalam sungai Jordan River tu, tiba-tiba Tuhan di langit bercakap, "Hey, this is my beloved son." Saya pasti Tuhan tak cakap bahasa English. Pasal Bible tulis, "This is my beloved son." Sebab itulah orang Kristian hari ini percaya Jesus Christ adalah anak Tuhan, Son of God. Satu lagi ayat dalam Bible, Gospel of John chapter 3:16. "For God so loved the world that he gave his only begotten son, for those who believe in him shall not perish and will have everlasting life." Sesiapa yang percaya kepada anak Tuhan akan hidup selama-lamanya. Sebab itulah hari ini orang Kristian mereka cakap Jesus Christ adalah anak Tuhan. Biasa dengar tak? 3:16, John 3:16, pernah dengar? Biasa tengok wrestling tak? Saya tak tahu lah, sekarang tak ada lagi kot. Dulu-dulu Stone Cold Steve Austin tu dia ada 3:16. Mungkin mereka gunakan media untuk mempromosikan agama Kristian. John 3:16, percaya kepada Jesus akan hidup selama-lamanya. Kadang-kadang dulu-dulu saya tengok anak-anak Islam kita ni banyak pakai t-shirt 3:16. Wah, duduk motor besar. Wah, mempromosikan agama Kristian free. Tak tahu. Saya tidak tahu. So persoalan saya sekarang, adakah kita orang Islam percaya Tuhan mempunyai seorang anak? For sure orang Islam semua cakap tidak, betul tak? Dalam Quran dah telah jelaskan dalam surah Al-Ikhlas surah 112 ayat nombor 3, lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Jelas, tak ada masalah. Tapi Kristian cakap, walaupun Jesus Christ dia dilahirkan secara mukjizat tanpa seorang bapa. Kalau dia tanpa seorang bapa manusia, artinya bapa dia Tuhan. Oh, itu jadinya anak Tuhan, itu menjadi dia hebat. Kalau dia dilahirkan tanpa seorang bapa, kalau dia dilahirkan tanpa seorang bapa, menjadikan dia hebat. Kalau macam ni, Adam alaihissalam lebih hebat. Dia dilahirkan tanpa mak, tanpa bapa. Siapa lebih hebat? Betul? Dan satu ayat dalam Bible lagi, in the book of Hebrew chapter 7, 1-3. Ada seorang lelaki dalam Bible ni, dia adalah the King of Salem. Namanya Melchizedek. Dia ni tidak mempunyai permulaan, tidak mempunyai akhir. Siapa lebih hebat sekarang? Ini lebih hebat daripada Isa AS dan Adam AS, betul? Tapi orang tak panggil Tuhan. Hanya lahir tanpa seorang bapa, tak sembah dia Tuhan. Betul ke tidak? Kalau Allah nak cipta 1,000 Isa alaihissalam dilahirkan tanpa seorang bapa, upaya pun betul ke tidak? So, kita hujah dengan orang Kristen begini. Dan sebenarnya kan, kalau kita kaji dalam Bible, orang Kristen percaya Jesus adalah anak Tuhan. Dalam bahasa Inggeris dipanggil Son of God. Tahu tak dalam Bible ini ada beribu-ribu orang dipanggil Son of God? Saya tahu, you tak tahu. Orang Kristen pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Bila saya kaji, saya terkejut. Begitu ramai orang dipanggil anak Tuhan. Apa bezanya anak Tuhan ini dengan Jesus? Jesus itu anak Tuhan. So, Tuhan ada berapa anak? Saya bagi contoh lah. Contoh dalam Bible. In the book of Genesis, chapter 6, verse number 2, verse number 4. Ayat itu mengatakan, the sons of God saw the daughter of the man, and they were fair, and they take the hand, all of them, to be their wife, and they bear children to them. Sons of God. Itu ramai orang yang sebagai anak Tuhan. In the book of Exodus, chapter 4, verse 22, Tuhan cakap, Israel is my firstborn son. Tuhan mempunyai seorang anak lagi kat Israel. In the Gospel of Matthew, chapter 5, verse number 9. Gospel of Matthew, chapter 5, verse number 9. Thank you. Okay? Ayat dalam Bible mengatakan, blessed to the peacemaker. They are called the sons of God. Sons of God ni dia, boleh tulis tak? Sons of God ni, banyak, ramai. In the book of Romans, chapter 8, verse number 14. As many as led by the Spirit of God, they are called the sons. Beribu-ribu orang dipanggil son of God. Apa bezanya Jesus itu dipanggil son of God? Tidak. Kalau tanya orang Kristian, orang Kristian hari ini dia tak jumpa lagi apa yang saya cakap. Hari ini punya Bible lah, modern punya Bible, semua sudah ubah. Yang son of God tadi saya cakap tadi itu, son of God tu sudah tukar jadi children of God. Dia nak asingkan, nak bezakan bahawa hanya Jesus Christ ini adalah anak Tuhan. Lain-lain, children Tuhan. Saya pun tak tahu children apa beza. Dapat tak? Mereka ni asing nak ubah. Bila-bila kita tunjukkan kelemahan, dia adjust. Tak pernah lagi lama, lagi banyak dia adjust, lagi nampak banyak kelemahan. Betul? Bila kita tunjukkan banyak anak Tuhan, hari ini gereja dia ada ajar cara-cara untuk menjawab. Cara-cara untuk menjawab. Dia cakap, dia ni children of God, dia bukan anak Tuhan. Children adalah macam bukan anak Tuhan lah. Tetapi son of God ni adalah anak Tuhan. Jadi dia ubah. Lepas tu dia cakap, tahu tak, Jesus Christ ni adalah anak Tuhan. Dia adalah Tuhan. Kita cakap, tak percaya. Tak percaya dengan sekarang ni. Dia akan cakap, okay, terjemah dalam bahasa Inggeris ke Melayu dulu. Dia akan pakai masa sikit. Slow sikit. Okay. Anak kuda adalah kuda. Setuju? Setuju? Anak kucing adalah kucing. Setuju? Ha. Anak Tuhan adalah Tuhan. Setuju? Anak kuda adalah kuda. Anak kucing adalah kucing. Anak Tuhan adalah Tuhan. Sedap tak dengar? Dengar syok lah. Macam logik kan? Ramai anak-anak Islam kita tergelincir, terpedaya dengan hujah-hujah ini, analogi ini. Sebenarnya analogi ini salah. Kita tahu salah, tapi kita nak cakap, nak buktikan tak tahu macam mana. Betul? Ada tiga cara kita boleh buktikan dia salah. Kalau hujah dengan orang Kristian, dia bagi hujah macam ni. Satu, kita kena faham. Kuda melahirkan anak kuda. Dia tak akan melahirkan anak kucing. Pendek kata, kuda akan lahirkan kuda. Anak kuda. Sama jenis. Sama jenis. Yang pertama sama jenis. Betul? Yang kedua, kuda. Kuda ada permulaan tak? Ada akhir tak? Ada ke tidak? Ada, jadi lahirkan dia akan mati. Betul? Tidak ada permulaan. Ada akhir. Betul? Yang ketiga, anak kuda tu boleh wujud tak tanpa ibu bapa? Jangan cakap cloning ya. Boleh wujud tak tanpa ibu bapa? Tak boleh. Maksudnya ibu bapa. Tadi kita cakap tentang anak Tuhan adalah Tuhan. Betul? Kita cuba test. Tengok boleh tak anak Tuhan jadi Tuhan. Anak Tuhan adalah Tuhan. Sekarang ni sama dengan Isa, anak Tuhan. Isa alaihissalam, Jesus, sama tak dengan Tuhan? Sama ke tak sama? Allah adalah walam yakullahu kufuwan ahad. Tiada sesuatu apa pun menyerupai Allah. Betul? Sekarang ni Jesus adalah rupa sama dengan manusia. Ramai rupa pada Jesus. Betul tak? So, anak Tuhan bukan Tuhan. Sepatutnya kalau dia Tuhan, dia kena sama jenis. Sebab dia lain jenis, dia bukan Tuhan. Setuju? Yang kedua, Allah tu ada permulaan dan akhir tak? Allahu samad. Allah tidak mempunyai permulaan, tidak mempunyai akhir. Jelas kan? Jesus Christ ada permulaan tak? Ada. Dia akan ada akhir juga. Setuju? Dia telah lahirkan 2000 tahun yang lalu. Dia dilahirkan 2000 tahun yang lalu. Lahir. Tak, tak lahir? Kalau dia lahirkan 2000 tahun yang lalu, kalau sama dengan Allah, Allah pun lahir 2000 tahun yang lalu. Sebab itulah anak Tuhan bukan Tuhan. Allah tidak dilahirkan. Betul? Dan ketiga, Allah ada mak bapak? Tak ada. Anti-anti? Tak ada juga kan? Jesus Christ? Ada, ada seorang ibu. Betul? Tuhan tidak mempunyai ibu. Pendek kata, anak Tuhan bukan Tuhan. Kalau Kristian nak cakap banyak-banyak lagi, kita cakap, I'm confused. What do you mean? Betul tak? Saya bila hujan dengan orang Kristian, kalau dia cakap, kalau dia masih lagi nak cakap Jesus Christ ada anak Tuhan, so saya akan cakap dengan dia, brother, I'm confused. What do you mean? Are you telling me God has affair with his mother? Dia Tuhan ada hubungan dengan maknya, itu sebabnya dilahirkan Jesus Christ. Adakah begitu? Dia mesti cakap tak. Dan macam mana Tuhan boleh lahirkan seorang anak? Macam mana boleh terkeluar? Ada. Dia ada berfikir. Kita buat semua ini untuk dia berfikir. Tuhan tidak mungkin melahirkan seorang anak. Bagi orang Yahudi yang isi Bible dengan orang Kristian, kalau kita cakap Tuhan mempunyai seorang anak, dia cakap it's blasphemy. Saya tak tahu cakap Melayu blasphemy itu apa. Tak boleh. Tak mungkin. Okay. So kita gunakan hujah-hujah macam ni. Okay. Kita masuk yang ketiga. Kalau Kristian, mereka percaya Isa alaihissalam disalib, dipaku. Biasa tengok tak? Mati. Disalib, mati. Selama 3 hari, 3 malam. Selepas 3 hari, selepas 3 hari, dia bangkit semula. Dia hidup di muka bumi ini selama 40 hari. Kemudian dia diangkat ke langit. Ini cerita nombor 1. Cerita nombor 2, orang Kristian juga percaya selepas dia mati 3 hari 3 malam, kemudian dia bangkit, hidup di muka bumi ini 40 hari. Selepas itu dia tak angkat ke langit, dia terbang ke Amerika. Dia cari nabi-nabi baru. Ini adalah ajaran Mormon. Dia percaya Jesus Christ terbang ke Amerika. Ha, macam mana terbang belum tahu lagi. Pakai jet ke, pakai apa ni yang baru punya kapal terbang, saya tak tahu. Itulah kesukaan orang Kristian. Dan penyaliban ini, penyaliban ini sangat penting dalam agama Kristian. Sangat-sangat penting. Dalam Bible, in the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 14, Paul mengatakan, sekiranya Isa alaihissalam tidak bangkit daripada bangkit daripada mati, apa-apa yang kita percaya semua tak guna lagi. Apa-apa yang kita ajar semua tak berguna lagi. Pendek kata, mesti mau berlaku. Artinya Isa alaihissalam mesti mau dibunuh, mesti mau disalib dan bangkit kemudian. Siapa ajar semua ni? Paul dalam buku, in the book of Romans, chapter 10 verse 9, dia mengatakan, setiap percaya Isa alaihissalam bangkit daripada mati, dia akan hidup selama-lamanya. Siapa cakap? Paul. Kenapa tak? Ajaran Kristian ni sebenarnya bukan ajaran Jesus, ajaran Paul. Dia yang cakap begitu. Saya nak tanya, dalam Islam kita percaya tak Isa alaihissalam disalib mati? Dalam Quran telah diterangkan, Allah telah terangkan dalam Quran, dalam surah Al-Isra surah 4 ayat 157 dan juga 158, Allah berfirman, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, dia tidak dibunuh dan dia tidak disalib. Jelas tak Quran? Sekarang ini macam mana kita boleh buat kawan-kawan Kristian kita percaya Isa alaihissalam tidak dibunuh dan dia tidak disalib? Macam mana kita boleh buat? Gunakan Bible. Ha, dalam Bible ini ada bukti menerangkan bahawa Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Okey, saya bagi bukti. Dalam Bible ada dua tempat. Okey, first kita kena setuju dulu. Kristian pun setuju, kita pun setuju. Setiap manusia hanya hidup sekali. Lepas tu mati, yang bangkit adalah roh kita, bukan badan kita. Setuju? Dalam Bible diterangkan dalam dua tempat. In the Gospel of Luke chapter 20, satu chapter, dan in the book of 1 Corinthians chapter 15, verse 35 to 42. Ini Paul yang cakap. Tadi tu Jesus cakap, Paul yang cakap. Kita mati dalam physical body, tetapi bangkit spiritual body. Jadi kata setiap manusia hanya mati sekali. Okay. Kalau semua manusia hanya mati sekali, mari kita lihat. Okay, in the Gospel of Luke chapter 24, verse 36 to 42. Kami baca dulu. Kononnya lah Isa alaihissalam disalib. Kononnya disalib. Okey. Selepas dia disalib, kononnya dia balik pergi jumpa pengikut-pengikut dia. Tempatnya dipanggil upper room. Maksudnya balik dia pergi jumpa pengikut-pengikut dia. Apa dia cakap? Dia masuk aja, dia bagi salam dulu. Shalom. Assalamualaikum. Dia bagi salam dulu. Tapi pengikut-pengikut dia, mereka semua, yang ada kan dia ada 12 pengikut, 12 disciple. Satu sudah bunuh diri yang mengkhianati dia, tinggal 11. Yang 10 saja kat situ, satu tak ada. Thomas tak ada, tinggal 10. So bila 10 jumpa dia, semua terkejut. So dia cakap, kenapa dia semua terkejut? Ini saya ni, guru kamu, kenapa kamu semua terkejut? Sebab ke 10 pengikut-pengikut dia ingatkan Jesus Christ telah disalib, telah mati. Tiba-tiba dia balik bagi salam, mana kat atas dia? Biasalah kan, bisa terkejut kan? So Jesus Christ mengatakan, it is I myself, ini saya ni, guru kamu. Sekiranya saya mati, if I die, for a spirit who doesn't have flesh and bone, kalau saya sudah mati, saya akan jadi roh. Roh ni tidak mempunyai tulang dan daging. Yang saya ada ni, saya ada. Kalau tak pegang mana? Pegang tangan saya, kaki saya. Mana yang pegang-pegang? So pengikut-pengikut pun pergi pada lah pegang-pegang. So mereka rasa, sama manusia, sama dengan kita. Dia tak mati. Tapi mereka masih tak boleh percaya sebab mereka ingatkan dia sudah mati. So Isa alaih salam cakap apa? You ada makanan nak makan tak? Ada makanan untuk saya makan? Do you have any food to eat? So mereka bagi dia a boy fish and honeycomb. Bagi dia ikan dan honeycomb. Dan Isa alaih salam makan di depan mereka. Untuk dah buktikan apa? Buktikan dia Tuhan, perlu makan. Lepas makan sakit perut, mau pergi tandas. Tuhan buat macam tu. Tuhan nak buat apa ni, magic macam tu. Dia suruh dia pegang tangannya, pegang kaki dia, buktikan dia tak mati. Suruh dia bagi barang makan, tunjukkan dia tak mati. Tak kati mau makan, kalau tak mati mau makan apa? Betul ke tidak? Dalam ayat ini jelas membuktikan Isa alaihissalam tak mati. Tidak disalib. Satu bukti. Dan satu lagi bukti, kita boleh gunakan logik. Kita boleh gunakan logik. Biasa tak? Kalau you bijak Kristian, kalau ada peluang, tanya mereka, apa you buat dekat gereja setiap Ahad? Hari Ahad? Jadi kan kita pergi sembahyang lah. Oh, sembahyang. Saya nampak ada satu cross lah. Besar lah, kadang-kadang dalam gereja tu ada satu manusia diri kat cross itu. Apa dia buat kat situ? Itu Jesus Christ lah. Oh, Jesus Christ. Lepas ni tanya dia lah. Dalam Kristian, ini kena tanya baik-baik. Bila tanya, muka kena tunjuk muka 20%. Berapa sen? 20%. Muka jujur nak bertanya. Dalam agama Kristian, you percaya tak Tuhan boleh mati? Ramai orang Kristian bila saya tanya macam ni, secara spontan dia jawab, hey, Brad Lin, you tanya soalan bodoh lah. Mana Tuhan boleh mati? Oh, tak boleh mati. Siapa mati di salib? Tadi fikrah manusia dekat, mana Tuhan boleh mati? So siapa mati di salib? Dia kata, dia tak tahu apa dia nak jawab. Sebab yang mati Jesus Christ, Tuhan. Tadi fikrah dia cakap Tuhan tak boleh mati. Siapa mati di salib? Cukup, jangan tekan lagi. Kita tukar topik. Sebab apa tahu? Ini akan jadi penyakit bagi dia balik rumah. Dia akan fikir, ya, fikrah dia cakap Tuhan tak boleh mati. Yang mati tu mesti bukan Tuhan. Pasti bukan Tuhan. Kalau Tuhan mati, siapa nak jaga alam semesta ini? Betul ke tidak? So kita tanya begitu. Okey, kita bagi masuk ke keempat pula. Yang keempat, Trinity. Dah dengar tak Trinity? Bisa dengar? Oke, Trinity. Orang Kristen percaya kepada berapa Tuhan? Siapa tahu? Berapa? Tiga. Tiga salah. Satu, satu pun salah. Lagi? Cuma lagi. Ah, tiga dalam satu. Ah, you are right. Tiga dalam satu. Macam apa? Macam shampoo, rejoice, Milo, tiga dalam satu. Sekarang Nescafe pun tiga dalam satu. Singapura ada Nescafe? Ada kan? Ah, ada juga. Milo ada. Ah, tiga dalam satu. Kadang-kadang, kadang-kadang saya fikir balik tau. Mungkin itu orang-orang yang rekomen tiga dalam satu ini, kok pura-pura tiga dalam satu ini, mungkin tujuannya mereka nak mempromosikan Trinity. Mungkin. Sebab mereka nak tunjukkan tiga dalam satu lebih baik daripada satu. Betul ke tidak? Okey, you suka pakai shampoo tak? You suka, saya bagi dua pilihan. Pakai shampoo saja ke ataupun pakai shampoo ada campur dengan conditioner, campur dengan dandruff, tiga dalam satu. Mana satu yang lebih suka? Tiga dalam satu, betul tak? Ah, mungkin, mungkin, mungkin mereka gunakan cara macam ni nak programming people. So Kristian percaya kepada Trinity. Perkataan Trinity ini tak ada dalam Bible. Saya baca Bible ini, buat kajian Bible ini 24 tahun. Dalam Bible ini tak ada Trinity pun. Perkataan tak wujud. Tetapi saya jumpa Trinity dalam Al-Quran. Diterangkan dalam surah An-Nisa surah 4 ayat 171 dan juga surah Al-Maidah surah 5 ayat 73. Wama takulu salasa. Jangan cakap Trinity. Jangan cakap tiga, Tuhan tiga. Jangan cakap, there's no Trinity. Perkataan Trinity adalah Al-Quran. Tak ada dalam Bible. Orang hari-hari cakap Trinity, Trinity, Trinity. Tapi Bible tak ada. Orang Islam tak cakap, tidak orang Islam tak cakap Trinity pun ada dalam Al-Quran. Okey, sekarang sebenarnya kan, yang lebih dekat kepada Trinity, ayat dalam Bible ada satu, iaitu First Epistle of John chapter 5 verse 7. For there are three which bear recorded in heaven, the Father, the Son, Holy Spirit, and these three are one. Ayat ini ada dalam Bible. Dalam Bible ini, ada dalam Bible ini. Tetapi tak ada dalam Bible ini. Kenapa tak ada? Sebab ini adalah King James. Kalau kita tahu King James Bible adalah Bible yang 1611. 1611 Masehi. Dan ini RSV, Revised Standard Version. Okey. Mereka ni, Revised Standard Version ini adalah untuk memperbetulkan kesalahan King James. So, Bible ini disediakan oleh 32 ulama Kristian yang hebat-hebat pada paling hebat pada tahun 40-an dan disokong oleh 50 mazhab yang berbeza agama Kristian yang menyokong bahawa ayat itu tadi saya bagi you, 3 dalam 1 itu kena buang. Dan mereka memang buang. Dan Bible ini begitu popular pada tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an. Tetapi bila sampai 80-an, Kristian tak tahu macam mana nak mempromosi sebab ayat itu sudah tak ada. So, apa mereka buat adalah mereka hidupkan buku ini balik. Buku tu kita buang, kita hidupkan buku ini sebab buku ini ajar kita macam mana nak mempromosikan Trinity. Agama Kristian memang unik. Ha, dia ada macam-macam Bible. So, mereka mempromosikan Trinity. Sebenarnya kalau kita kaji dalam Bible, semua Nabi dalam Bible, tak ada satu pun Nabi dalam Bible mengajar Trinity. Semua mengajar Tuhan satu. Semua cakap Tuhan satu. Saya bagi contoh. In the book of Deuteronomy, chapter 6 verse 4, Isa alaihi salam mengatakan, Syamal Israelu adonai Eloheinu aknatiha. Wahai orang-orang Israel, Tuhan kami, Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Daud alaihi salam in the book of Psalm chapter 86 verse 10, dia mengatakan, God is great. Tuhan adalah hebat. Tuhan boleh lakukan macam-macam. Tetapi Tuhan yang satu. Siapa yang satu? Daud alaihi salam. Dan ayat ini diulangi oleh Isa alaihi salam dalam Bible in the Gospel of Mark chapter 12 verse 29. Isa alaihi salam cakap, Syamal Israelu adonai Eloheinu aknatiha. Wahai orang-orang Israel, Tuhan kami, Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Apa Isa alaihi salam cakap? Tuhan kami. Dia ada Tuhan. Isa alaihi salam ada Tuhan. Tuhan kami, Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Ini membuktikan apa? Tuhan adalah satu. Isa alaihissalam dia punya Tuhan adalah Tuhan yang satu itu. Semua nabi ada Tuhan yang satu. Mana ada orang ada tiga dalam satu? Apa tak? Ini semua ciptaan gereja, ciptaan Paul. Paul yang mencipta ajaran-ajaran semua ini. Ya? Tetapi Trinity ini, orang Kristian ini, kalau kita tak berhujah, mereka ada analogi yang boleh kelirukan kita. Kadang-kadang dia gunakan analogi macam inilah. Kadang-kadang dia gunakan analogi. Okey, ini yang paling mudah sedikit. Contohnya, Lim Jisun adalah anak kepada Lim Hong Nam. Saya anaklah, Lim Hong Nam bapa saya. Berapa Lim Jisun? Satu. Dan Lim Jisun juga adalah suami kepada isteri saya. Berapa Lim Jisun? Masih satu. Dan Lim Jisun adalah bapa kepada anak-anaknya. Berapa Lim Jisun? Satu Lim Jisun. Pendek kata, Trinity ini macam ni lah. Boleh faham? Senang kan? Kadang-kadang kita faham, Trinity macam ni. Dia bukan tiga tapi satu. Tiga watak aja tapi satu. Betul? Nak buktikan dia salah, sedang faham Trinity dengan betul dulu. Trinity berarti Tuhan, saya cakap dalam English dulu. The Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. But they are not three God, they are one God. The Father is a person, the Son is a person, the Holy Spirit is a person. They are not three person, they are one person. One plus one plus one equivalent to one. Boleh faham? Boleh faham? Tolong terangkan. Sebab saya dah 24 tahun dah saya kaji, saya pun tak boleh faham. Ni boleh faham? Kau tak boleh satu campur satu campur satu sama dengan satu. Kalau you faham, ini adalah konsep Trinity. Dan Trinity ni berarti Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Ketiga-tiga ini wujud pada satu masa yang sama, tetapi berada di tempat yang berbeza. Boleh faham tak? Wujud pada satu masa yang sama, tiga-tiga berada di tempat yang berbeza. Macam contoh saya, kamu dan kamu. Kita wujud pada satu masa yang sama, tetapi tempat yang berbeza. Itu berarti Trinity. Itu poin yang pertama, kena ingat. Tempat yang berbeza. Wujud pada waktu sama, pada waktu masa yang sama. Yang pertama. Yang kedua, anak Tuhan tu, Jesus Christ tu, mati 3 hari 3 malam. Nah, ini dua ni kita boleh buktikan analogi dia salah. Okay, kita cuba test tadi. Tadi kan, saya anak, saya suami, saya bapa, betul? Okay. Sekarang ni, wujud pada satu masa yang sama, betul? Tiga tempat yang berbeza, betul ke tidak? Tidak. Pendek kata, analogi ini tak sesuai untuk Trinity. Poin yang pertama. Dan yang kedua, anak, bapa, anak, suami, bapa, betul? Anak tu mati 3 hari 3 malam macam mana? Bapa, suami wujud lagi ke tidak? Bapa bagi anak tu wujud ke tidak? Tidak. Pendek kata, Trinity yang contoh ini tak boleh match, tak sama dengan Trinity yang konsep Trinity dalam agama Kristian. So tak boleh. You cannot take this analogy for this analogy because it's different. Itulah cara kita patahkan hujan ya. Kalau kita faham arti Trinity. Clear? Okay, kita pergi yang terakhir sekali. Terakhir sekali, dalam agama Kristian, mereka percaya Isa alaihissalam adalah Tuhan dalam bentuk manusia. Mereka percaya Tuhan jadi manusia. Okay? Dan mereka juga percaya Isa alaihissalam mengaku dia adalah Tuhan. Berdakwa dia adalah Tuhan. Betul ke dakwaan ini? Saya dah baca Bible macam depan belakang dah baca. Saya tak pernah jumpa satu ayat pun Isa alaihissalam mengaku dia Tuhan ataupun mengaku dia adalah ataupun mengaku ataupun menyuruh siapa menyembah dia. Tak ada, tak pernah. Tak ada satu ayat pun. Tetapi sebaliknya banyak yang mengatakan dia bukan Tuhan. Memang banyak dalam ayat dalam Bible. Banyak sekali dalam Bible. Kita pergi contoh. Dia bukan Tuhan kan? Contohnya Gospel of John chapter 14 verse 24. Jesus Christ mengatakan, the words that you hear, apa yang didengar daripada saya, bukan daripada saya, daripada Tuhan. The words that you hear is not mine, but the Father, daripada Tuhan. Dari langit, dia yang mengutuskan saya. Ini artinya apa? Dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan cakap, apa yang dia cakap bukan daripada dia. Silap. Daripada dia kan, dia Tuhan. Yang kedua, Tuhan utus dia. Kalau dia Tuhan, macam mana boleh Tuhan utus Tuhan? Ada tak bahasa ini? Kalau Tuhan utus Tuhan, artinya dua Tuhan. Betul? Ataupun untuk Tuhan sendiri, Tuhan dia Tuhan, itu dia sendiri jadi manusia, artinya tak ada Tuhan lagi. Justru jadi manusia, betul? Pilih mana satu yang nak. Jadi bukti dia bukan Tuhan. Gospel of John chapter 14 verse 28. Jesus Christ mengatakan, Tuhan lebih hebat daripada saya. Kalau saya Tuhan, tak mungkin Tuhan lebih hebat daripada saya. Sebab saya dengan dia, Tuhan sama. Kita mesti equal. Setuju? Itu buktikan dia bukan Tuhan. Gospel of John chapter 10 verse 29. My Father is greater than all. Tuhan Bapa lebih hebat daripada semua. Termasuk dirinya sendiri. Buktikan dia bukan Tuhan. Luke chapter 11 verse 20, I by the fingers of God cast out devil. Matthew chapter 12 verse 28, I by the spirit of God cast out devil. Artinya semua mujizat yang Isa alaihissalam melakukan, bukan dia buat sendiri. I by the fingers of God, dengan jari Tuhan. I by the spirit of God, dengan roh Tuhan, untuk menghalau syaitan. Bukan Isa alaihissalam yang lakukan, Tuhan yang lakukan. Sebab itu dalam Islam kita mengatakan dengan izin Allah SWT. Allah yang lakukan, kita usaha saja. Betul tak? Dalam Bible banyak lagi ayat mengatakan dia bukan Tuhan. Saya bagi contoh Gospel of John chapter 5 verse 30. Ini I punya favorite. Salah satu daripada ayat dalam Bible I sangat suka. John chapter 5 verse 30, I my own self can do nothing. Saya dengan diri saya sendiri, saya tak boleh lakukan apa-apa pun. Bayangkan Tuhan cakap begitu. Isa alaihissalam cakap, saya tak boleh lakukan apa-apa pun. Apa-apa yang saya dengar, saya jatuhkan hukuman. Sebab hukuman saya adil. Saya tidak melakukan dengan kehendak diri saya sendiri, tetapi saya itu lakukan dengan kehendak Allah. Ini ayat ini menunjukkan apa? Dia ikut perintah Allah. Betul tak? Kalau orang yang mengikut perintah Allah, berarti dia adalah Muslim. Betul tidak? Dia tak pernah melakukan. Contoh, Isa alaihissalam bagi orang tahu apa itu Tuhan? Dia cakap dalam Gospel of John chapter 4 verse 24. God is spirit. Tuhan tidak mempunyai rupa bentuk. Walang dia pun lahu kuat ahad. Tapi dia nampak dia, takkan ada Tuhan. Dia cakap, Gospel of John chapter 5 verse 37. No man can hear. Tak ada manusia boleh dengar suara Tuhan, ataupun boleh nampak rupa bentuk Tuhan. Ini berarti, dia bukan Tuhan. Dia dengar suara saya, dia nampak rupa bentuk saya, pendek kata saya bukan Tuhan. Bila saya hujah dengan orang Kristian, saya bagi dalil-dalil macam ni, mereka pening. Bila saya keluarkan satu dalil lagi, Mark chapter 13 verse 32, ini best. Ayat ini menerangkan tentang hari kiamat. Kalau Isa alaihissalam adalah Tuhan, rasa-rasa dia tahu tak hari kiamat? Tahu tidak? Dia tahu hari kiamat kan? Tapi dalam ayat ini dia cakap apa? But on that day, pada hari kiamat, no man, tak ada manusia. No, not the angel. Malaikat pun tak tahu. Neither the son. Saya anak Tuhan pun saya tak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Itu menunjukkan apa? Dia bukan Tuhan. Hari kiamat pun tak tahu. Betul? So, kali ini tunjuk kepada orang Kristian, jaga-jaga. Berhati-hati di jalan raya. Orang Kristian boleh jawab. Tahu tak biasa dia jawab apa? Dia akan jawab, sebenarnya kan Isa alaihissalam ini, dia ni merendah diri. Boleh jawab juga kan? So macam mana kita nak patahkan hujah tu? Senang saja cakap dengan dia, bagus. Islam memang menggalakkan kita merendah diri. Tetapi itu bagus ke tak bagus? Sebagai seorang Tuhan, tahu hari kiamat cakap tak tahu, itu tipu kan? So bagus ke tak bagus? Kena balik dia. Betul? So itu cara kita berhujah. Saya bagi satu ayat lagi dalam Bible. Ini ayat ni tak perlu lawan lagi lah. Kalau orang Kristian ni memang cari makan saja. Kalau boleh hafal. Kalau boleh hafal ayat ni. Okay, this is John chapter 20 verse 17. Jesus Christ, dia cakap apa tau? Dia cakap, I have yet to ascend to my father and your father. Saya belum bangkit ke Allah. Saya belum bangkit kepada Tuhan Bapa saya dan Bapa kamu. Artinya Tuhan Bapa adalah Bapa kepada dia dan juga Bapa kepada kamu. Dan dia cakap lagi, dia adalah susah saya terjemahkan dalam bahasa Melayu. Saya cakap ini dah. I have yet to ascend to my father and your father. He is my God and your God. Dialah Tuhan saya dan Tuhan kamu. Artinya Isa alaihissalam ada Tuhan. Tuhan siapa? Allah. Mana dia boleh jadi Tuhan kalau dia ada Tuhan? Jelas dalam Bible menerangkan dia bukan Tuhan. Kalau orang Kristen degil dia sekali Tuhan, apa kita buat? Kita tanya dia. Isa alaihissalam ini sebenarnya Tuhan ke manusia? Tanya dia. Biasa Kristen jawab apa? Ada Tuhan. Orang Kristen memang degil. Dia suka tanya A ke B, dia jawab C. Dia anak, dia Tuhan ke manusia, dia akan jawab anak Tuhan. Oh, dia anak Tuhan. Ada dua pilihan sekarang. You nak ikut puja yang saya bagi tadi, ataupun you tepi situ. Oh, dia anak Tuhan. Pendek kata, Tuhan lah, dia bukan manusia. Tak, dia manusia juga. Oh, dia manusia. Pendek kata, dia bukan Tuhan lah. Tak. Dia Tuhan juga. So, kita cakap apa? I'm confused. What do you mean? Saya keliru. Apa maksud kamu? So Kristen biasanya dia akan jawab untuk melepaskan diri. Untuk melepaskan diri dia akan jawab Jesus Christ adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Ah, lega lepaskan diri. Betul? Biasanya begitu. So apa kita jawab? I'm confused. What do you mean? Padahal sikit. Cakap dengan dia. Mana mungkin? I'm confused, what do you mean? Mana boleh Jesus Christ Tuhan, kalau dia Tuhan, dia tahu segala-galanya. Setuju? Dalam Bible, Jesus Christ tidak tahu segala-galanya. Boleh tak dia pada satu masa yang sama, dia tahu segala-galanya, tak tahu segala-galanya? Boleh? Tuhan tidak mempunyai permulaan. Betul? Isa AS mempunyai permulaan. Boleh tak Isa AS ni tak ada permulaan? Ada permulaan. Boleh? Atau dia gemuk sampai itu dia kurus, dia tinggi pada masa itu dia rendah. Boleh kan? Siapa di sini pandai lukis? Siapa pandai lukis? Siapa tahu lukis empat segi bulat? Tolong lukis kan? We cannot have these two contradictory nature. Tak boleh mempunyai ini dua nature yang bercanggah kepada seseorang. Sama ada you maha mengetahui ataupun tidak. Betul tak? You tak boleh ada. You tahu segala-galanya, tak tahu segala-galanya. Betul tak? Siapa di sini? Semua di sini pernah makan ABC tak? Saya tak tahu Singapura ada tak ABC. Air batu campur. Ada? Ada juga. Oh, ingatkan Malaysia punya version. Singapura pun ada. Okey. Pernah makan ABC? Pernah makan ABC panas tak? ABC mesti sejuk, tak boleh panas. Artinya Tuhan mengetahui segala-galanya. Dia tak boleh ada tahu sampai itu tak tahu. Tak boleh. So pendek kata, I'm confused, what do you mean? Tanya orang Kristian. Kalau kita letak macam ni, kita akan buat dia berfikir. Tak mungkin Tuhan mempunyai dua nature ini. Sejuk? Okey. Saya akhiri ceramah ini dengan bagi satu cerita. Tapi lepas ini, kalau boleh saya galakkan saudara-saudari tanya soalan. Tajuk ini hari ini dulu. Kalau tak ada, tajuk soalan lain pun boleh. Okey? Percaya tak kalau saya cakap dalam Bible, Isa alaihissalam dia cakap orang yang akan masuk syurga adalah orang Islam. Percaya tak? Bible cakap orang yang akan masuk syurga adalah orang Islam, tetapi orang Kristian tidak. Percaya tak? You percaya saya tak? Tanpa bukti. Wah, baguslah semua ni. Saya boleh kelintong lah. Saya cari makan. Percaya ke tidak kalau saya cakap begitu? Kalau orang cakap begitu, Bible cakap orang Islam akan masuk syurga, orang Kristian tidak. Percaya tak? Gospel of Matthew, chapter number 7, verse 21, 22 and 23. Jesus Christ cakap. Ini cakap dalam bahasa Indonesia, Melayu saya tak pandai nak terjemahkan. Jesus Christ mengatakan, not everyone call me Lord, Lord shall enter the kingdom of heaven. Bukan semua orang panggil saya Lord, Lord, Lord tak semestinya Tuhan. Tuan-tuan akan masuk ke syurga. Tidak. Lepas tu dia berkata, the one who does the will of the Father, desa antara China dan Heaven. Mereka yang melakukan dengan kehendak Allah, kehendak Allah, mereka lah yang akan masuk syurga. Golongan inilah yang akan masuk syurga. Siapa yang melakukan dengan kehendak Allah? Orang Islam atau orang Kristian? Orang Islam, betul? Lepas tu ayat 22, orang Kristian mula protes. Orang dia mula marah. Lot-lot. Orang cakap dengan Jesus. Lot-lot. Do we prophesy in thy name? In thy name we cast out devil. In thy name we do many mighty works. Tuan-tuan, kami melakukan begitu banyak perkara dengan nama kamu. Kami buat church, kami bantu orang sebiski, kami buat macam-macam semua dalam nama kamu. Kenapa kita dapat sentuh? Kedek kata, mereka protes. So Jesus Christ jawab, I never know you, depart from me. Take your word iniquity. Saya tidak kenal kamu, pergi dari sini. Isa alaih salam cakap kepada orang Kristian. Dia cakap, orang Muslim yang akan masuk syurga, orang Kristian tidak. Bible. Ya? Yeah? Okey, saya berhenti sekejap. Siapa yang ada soalan, boleh teruskan. Boleh pergi mic ataupun berdiri, tanya. Kalau sister-sister yang ada soalan, boleh tulis dalam kertas atau ke depan. Ada soalan? Ada tak berat, berat sangat cakap berbandingan agama? Ini saya hanya cakap basic saja. Saya tak boleh pergi the space lain sebab you tak faham cerita-cerita dalam Bible. Saya tak boleh cerita. Saya hanya bagi basic saja. Yes. Okay. Okay. Melalui pengetahuan kita tadi Saudara Lim, menunjukkan di masa lampau memang Saudara Lim begitu pengetahuan tentang Kristian di zaman Kristian dulu. Jadi yang jadi tanya soal saya, bagaimana orang yang begitu banyak berilmu dalam masuk orang lain tentang agama Kristian, tapi tentang perkara-perkara yang begitu obvious jelas dalam Bible mereka boleh tak nampak, sehingga macam Ted Lim selalu amat hidat ledakan baru keterasan benda-benda seperti ini. Bagaimana dia jadi demikian pada mindset mereka? Okay, terima kasih. Soalan sahabat ini adalah kenapa begitu banyak bukti membuktikan dia bukan Tuhan, buktikan kepercayaan agama Kristian ini semua tak benar, tapi masih lagi orang Kristian percaya kepada agama Kristian, masih lagi ramai orang memeluk agama Kristian. Kenapa mereka tak nampak? Betul soalan tadi. Okay, jawapannya macam ni. Saya bagi satu contoh boleh tak supaya untuk menjawab keseluruhan jawapan ini. Contoh saja supaya kita nampak bulat. Dalam Al-Quran Allah menceritakan banyak perkara dalam Al-Quran. Mengajak kita berdakwah banyak tak? Banyak ke tak banyak? Banyak. Contohnya perkataan kul. Kul hu Allahu ahad. Tulia ala kita. Perkataan kul terangkan dalam Al-Quran sebanyak 332 kali. Bila kita baca perkataan kul, apa kita rasa? Apa? Katakanlah. Apa lagi? Apa kita rasa? Apa kita faham? Adakah kita faham? Kul, artinya Allah kata, kul ya ahli kitab, pergi cakap dengan ahli-ahli kitab. Adakah kita faham begitu? Kul ya ayuhal kafirun, pergi cakap dengan orang-orang kafir. Adakah kita buat begitu? Adakah kita berfaham, mempunyai pemahaman begitu? Ada ke tidak? Tak ada. Kenapa orang Islam semua tak nampak pun? Dakwah tu wajib kan? Ustaz-ustaz kalau tengok, tengok Malaysia lah, Singapura saya tak tahu, mungkin ustaz-ustaz semua sini berdakwah. Di Malaysia ni, kita mempunyai banyak sangat ustaz-ustaz, ustazah-ustazah. Mereka hari-hari mengkaji Quran, membaca Quran, mengaji Quran dan sebagainya. Mereka buat dakwah tak? Tak buat dakwah. Mereka tak nampak ke? Boleh faham saya cakap apa? Apa yang saya nak cakap adalah kebanyakannya orang beragama Kristian mereka buta tuli. Mereka hanya buat andaian saja. Boleh faham? Kadang-kadang kita orang Islam pun begitu. Kita beragama Islam buta tuli. Kita hanya buat andaian. Bukan kita kaji, bukan kita faham. Tahu sesuatu tak semestinya dia memahami tau. Mempunyai ilmu tak semestinya dia memahami ilmu itu. Faham ilmu itu tak semestinya dia mengamalkan ilmu itu. Setuju? So I hope, saya harap saya secara ringkasnya tadi yang tadi soalan nak pergi mana? Tadi I hope I answer your question brother. Okay, mungkin nak tambah sedikit. Dalam agama Kristian, mereka ni lebih kepada apa ni buta tulis. Mereka ikut saja. Apa yang disuruh baca, dia baca. Apa yang disuruh hafal, dia hafal. Dia tak mengkaji. Sama dengan kita orang Islam. Banyak kita orang Islam tak mengkaji. Kalau kita kaji, kita akan jadi pendakwa yang sangat-sangat hebat. Wallahualam. Ada soalan lain? Assalamualaikum. Soalan saya, di dalam Al-Quran memang tentang babi itu diharamkan untuk dimakan. Tapi di dalam Bible, dalam chapter of Deuteronomy, Ustaz saya mengatakan bahwa babi itu tidak boleh dipegang, tidak boleh dimakan, dan tidak boleh dipegang bangkainya di apa? Bible. Jadi mengapa hari ini kita nampak orang-orang yang mengaku diri Kristen masih berluas makan babi? Tapi orang Islam memang memang tak makan lah. Okey, terima kasih sahabat tanya. Dalam Quran memang haramkan babi. Tak boleh makan babi. Ada masalah tak? Tak ada masalah. Diterangkan dalam Al-Quran banyak tempat kan? Dalam surah Al-Baqarah surah ke-2 ayat 173, dalam surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 23-25, dalam surah Al-Nam surah ke-6 ayat 145, dalam surah Al-Maidah dalam surah Al-Nahl surah ke-16 ayat 115. Diterangkan dalam Al-Quran banyak kali. Dalam Bible sebenarnya baik. Pengharaman babi ni, kerbau pendek ni, babi ni keras sangat lah, dah geli sikit dah cakap. Seorang orang Melaka ni kalau cakap perkataan tu dia marah. Dia cakap kerbau pendek, boleh ya tukar sikit. Kerbau pendek, kerbau kaki yang pendek sikit. Dalam Bible, memang kerbau pendek ni diharamkan. Memang sahabat tu cakap betul lah, dalam Deuteronomy chapter 14 verse number 8. And in the book of Leviticus chapter 11 verse 7 and 8. In the book of Isaiah chapter 65, 2-5. Ayat tu memang haramkan kerbau pendek tu dalam memang dalam bahasa haram, tak boleh makan. Orang Kristian akan jawab, itu perjanjian lama. Kita ikut perjanjian baru. Sebab perjanjian baru Paul dah tukar, Paul dia tukar ajaran tu. Dia cakap yang kotor tu, yang kotor tu yang keluar, yang masuk tu semua bersih, semua halal. Yang haram tu apa yang keluar saja. Dia cakap, siapa cakap? Paul, Paul world class. Dia world class, dia boleh tukar semua. So itulah ajaran itu. Paul telah mengubah semua ajaran Nabi-Nabi sebelum itu. Nampak eh? Okay, I hope I answer the question better. Okay. Orang Kristian ikut ajaran Paul, dia tak ikut ajaran Nabi-Nabi sebelum itu. Ada soalan lain? Adik-adik, kakak-kakak belakang. Yes, terus. Malunya okay, perbezaan malu antara Katolik dan malu Protestan. Yang pertama spelling, satu mula dengan P, satu mula dengan T. Okay, sebenarnya mula-mula semua adalah Roman Katolik. Mula-mula semua adalah Roman Katolik. Okay, sehingga tahun lebih kurang 1483, lebih kurang 83, John Wycliffe. Mula-mula kita baca sejarah Martin Luther kan, yang protes kan, yang orang yang pertama protes bukan Martin Luther, adalah John Wycliffe. Dia awal daripada Martin Luther, dia lah orang yang pertama sebenarnya yang protes. Kenapa? Sebab mereka tak boleh setuju dengan Pope. Okay, tak boleh setuju dengan Pope kerana beliau ni memang, kerana dia nak kembangkan dia punya kuasanya, dia mula jual indulgence, jual apa? Sijil pengampun dosa. Lagi banyak duit bayar, bayar bagi banyak dosa diampunkan. So padri-padri ini, Martin Luther, John Wycliffe dan sebagainya, tak boleh terima perkara begitu. Sebab mereka percaya kalau setiap orang mempunyai dosa, hanya perlu minta maaf kepada Allah Tuhan. Tak perlu, mana boleh jual pengampun dosa. So mereka tak boleh setuju. So bila mereka tak boleh setuju, pendekkan cerita, bila kita tak mau ikut Pope cakap, mereka terpaksa berpecah. So bila mereka berpecah, tak ikut ajaran, ikut Roman Katolik, Protestan lagi protest against the Roman Katolik, jadi Protestan. Itu Protestan. Ajarannya apa bezanya? Ajaran macam ni, orang Katolik hari ini kalau ikut budaya, mereka memang tak kaji Bible. Mereka hanya menyanyi saja setiap minggu Jumaat atau Ahad, mereka nyanyi saja tapi tak baca Bible. Mengaji tak mengkaji. Okey? Dan mereka ni tak berdakwah. Roman Katolik ni tak berdakwah. Dia tak dakwah kepada orang Islam je, dia tak heran, dia tak mau. Tapi yang berdakwah adalah Protestan. Protestan ini mereka cuba ikut seberapa banyak yang boleh kata-kata dalam Bible. So bezanya Protestan berdakwah. Dan Protestan ini lebih dekat kepada kita orang Islam daripada Roman Katolik. Boleh? So itu secara ringkas Protestan dan Katolik. Ada soalan lain? Soalan lain-lain pun boleh ya. Bukan tajuk hari ini pun boleh. Apa-apa saja. Ya, sahabat. Boleh senang juga. Adakah nama-nama bulan Januari, Februari, Mac, April sampai Disember ni, ada tak ini adalah pengaruh daripada agama Kristian? Kalau tidak, pengaruh daripada agama Kristian berarti pengaruh daripada Bible? Tidak. Bukan. Tetapi daripada pendapat orang Kristian, yes. Boleh maksudnya apa? Bukan daripada kitab, tetapi pendapat orang Kristian. Ya, yes, ada sedikit. Okey. Itu pengaruh dia. Ada soalan-soalan lain? Ya, teruskan. Naik ke langit. Oh, okey, okey. The Ascension. The Ascension, satu hari. Ada Indonesia ada kah? Ada satu hari? Atau? Easter Sunday. Yang ada adalah Good Friday. Yang amalkan Easter Sunday. Easter Sunday mungkin itu daripada Easter Sunday, tapi mereka tidak menyambut dia angkat ke langit. Dia menyambut sebab Bible ini, angkat ke langit ini, ayat-ayat dua ayat angkat ke langit itu tak ada dalam Bible. Tak ada dalam Bible saya lah. Mungkin Bible yang you adalah, tapi saya tak ada. So bukan ya, saya rasa bukan angkat ke langit, saya tak pernah dengar. Saya tak pernah dengar. Mungkin saya kena check. Mungkin ada barang-barang baru. Sebab kalau Kristian usually dia mereka menyambut Christmas, Valentine's Day. Mereka tanya Valentino dalam bahasa Valentino. Saya Valentino itu priest. Okay, ataupun Easter, Good Friday dan sebagainya. So saya tak pernah dengar itu angkat ke langit tu, extension tu, tak pernah dengar. Walau-walau, mungkin lain kali saya cek dulu. Lain kali kalau ada pulang saya datang, ataupun malam besok saya bagi tahu. Saya nak tanya ustaz saya. Ada soalan lain, yes. Apa kaitan Christmas dengan Kristian? Sebenarnya tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Sebab dekat Palestin, kalau Christmas Disember, Disember tu kalau ikut apa ni cuaca, Disember sana tu panas. Tapi Christmas dia buat ada itu salji. Christmas adalah cerita tentang seorang padri. Dia tak ada kena mengena dengan Kristian, tak ada. Jadi ini adalah bida'ah dalam agama Kristian. Sesuatu yang boleh gunakan, maaf eh? Ataupun salah, okay. Saya gunakan sesuatu yang dicipta. Sorry. Kita ambil balik perkataan bida'ah, mungkin sensitif. Tukar jadi seorang yang sesuatu yang dicipta. Dia tak ada dalam agama itu. Ciptaan, mereka sama masuk. Bagi orang Protestan, mereka tak sepatutnya menyambut Christmas tau. Dulu saya Protestan, kita tidak menyambut Christmas. Tak boleh, sebab mereka tahu itu adalah bidah. Satu ajaran apa? Bukan ajaran agama Kristian. Tidak. Soalan lain? Tanyalah soalan akidah. Soalan dakwah. Soalan yang orang selalu hantam. Ataupun saya tanya ini soalan. Nak saya tanya soalan. Baru-baru ni saya tengok satu CD ya, seorang lelaki Melayu, seorang lelaki Melayu Kelantan dan Muntah. Dia dibesarkan di Perak, Ipoh, Perak. Dia bagi ceramah dekat Sarawak. Semasa saya berada di Sarawak, dia pun bagi ceramah di Sarawak. Tetapi dia bagi ceramah di Sarawak kepada orang-orang Kristian. Dia beragama Kristian, dia tak mutak masuk Kristian. Lepas tu dia bagi ceramah, dia kutuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia kutuk malaikat. Dia cakapkan betul ke tak betul kalau orang Islam percaya kalau dalam rumah tu ada anjing, malaikat tak akan masuk. Betul tak? Kau tak kenapa? Sebab malaikat Islam tu takut anjing. Kalau ada orang nak mati, cepat-cepat bawa anjing letakkan dekat dia. Sebab malaikat tak boleh cabut nyawa dia. Kalau nak buat maksiat, bawa anjing. Sebab buat maksiat, anjing tu letak dekat rumah tu, malaikat tu tak boleh catat dia punya, dia punya dosa. Itulah macam. So macam mana kita nak jawab ya? Kalau soalan macam ni, tak lagi ya, tambah lagi sikit. Kalau Islam percaya malaikat akan datang ke rumah hari raya, betul tak? Dan malaikat ini dia akan sampai ke rumah kita kalau kita tak letak kereta. Sebab malaikat Islam ni rabun, dia akan terbabas pergi ke rumah lain, kadang-kadang pergi ke rumah India. Ini soalan daripada dia. Gurau-gurau dia cakap sebenarnya kan 70% bila saya tengok CD dia tu, apa yang dia cakap benar tentang orang Islam tetapi tak benar tentang agama Islam. Sebab kita orang Islam, kita bila mengamalkan Islam, kita tak siasat apa yang kita amalkan. Kebanyakan yang kita amalkan, kalau kalau saya cakap salah tolong betulkan saya, kalau sesiapa yang percaya begitu tolong maafkan, cek dulu, jangan percaya semua saya cakap. Saya hanya bagi apa yang dikatakan oleh Yusuf Al-Qadawi. Boleh? Yusuf Al-Qadawi mengatakan hadis ini hadis mautu, hadis palsu. Tetapi hari di Malaysia, orang Islam memang percaya kalau rumah ada anjing, malaikat tak akan masuk. Dan malaikat takut anjing. Itu hadis palsu. Sebab itulah dia rasa tak masuk akal. Sebab itulah dia murtad. Nampak tak? Kalau kita amalkan sesuatu yang tak masuk akal, ikut hadis-hadis palsu, akan menyebabkan Islam sendiri akan rasa macam Islam tak masuk akal. Itu salah satu daripada sebabnya dia murtad. Nak lagi yang pedas-pedas? Okay. Ada tak soalan lagi? Mungkin kita ambil last soalan. Okey, soalan yang terakhir. Ada pada wanita kan? Ha. Okey. First time. Alamak. Berapa lama dah masuk Islam? Apa yang buat anda tertarik makna masuk Islam? Saya rasa bulan dua bulan lepas saya dah jawab soalan ini. Siapa tanya soalan ini? Orang baru, tak apa. Orang yang baru tak apa. So, kalau tak tahu soal, tak tahu jawapan, tanya orang yang dah dengar. Lepas ini ya. Saya tak perlu ulangi ini. Okeylah, tak apalah, saya bagi sedikit. Sedikit. Sebab mungkin ada orang yang baru di sini. Macam mana saya boleh tertarik nak memeluk agama Islam? Bagi saya, saya mempunyai pandangan negatif terhadap agama Islam. Sedikit negatif terhadap agama Islam, tetapi lebih negatif terhadap orang Islam sebelum saya masuk Islam. Sebab banyak perkara yang negatif saya nampak. Okey, pengalaman saya dengan masjid, masjid selalu bila nampak kita orang Cina berdekati kawasan masjid, kena halau, kena marah, kena maki. Itu pengalaman kita. So kita mempunyai persepsi yang negatif. Tapi bila kita pergi gereja, Fabri itu sangat suka kita pergi ke gereja. Dia bagi kita main, makan, tendang, kadang main bola, kita cermin pecah, sekolah pecah, dia tak marah. Pendekkan cerita, saya bandingkan tengok fikrah Fadri dengan orang masjid, jauh beza dia. So kita tertarik nak pergi ke gereja, nak jadi orang Kristian sebab buat kebajikan, buat baik dan sebagainya. So kita rasa macam, agama ni agama bagus. Bukan kerana Bible, tetapi orang-orang Kristian ni bagus. Kita tertarik. So saya tertarik memeluk agama Kristian. Pendekkan cerita. Dan macam mana saya boleh tertarik nak masuk Islam? Mula-mulanya saya dah tengok satu debat antara Ahmad Didat dengan Jimmy Swaggart. Debat di Amerika. Dulu-dulu saya evangelis tau. Jimmy Swaggart dia adalah evangelis yang top. Artinya dia macam Protestan punya Pope lah macam tu. Tiba-tiba dia berdebat dengan Ahmad Didat, dia kena KO. Ahmad Didat tanya soalan semua tak boleh jawab. Okay? Itu buat saya macam mula-mula marah lah. Tapi bila saya kaji balik, betul ni orang Islam ni tak betul. Dan bila saya buat kaji, saya tak boleh beragama Kristian lagi. Saya tinggalkan agama Kristian. Dan saya jadi free thinker. Bila saya kaji tentang Islam, tiga perkara yang saya tertarik nak masuk Islam. Tiga perkara. Perkara yang pertama iaitu tauhid, akidah. Tauhid iaitu dalam surah Al-Ikhlas surah ke-112 ayat 1 hingga 4. Ini adalah yang saya cari selama ini sebab ada dalam Bible. Contohnya Tuhan yang satu, betul? Bible saya cakap. Ya Israel, the Lord our God, Lord is one. Tuhan tidak mempunyai rupa bentuk. Bible mengatakan God is spirit. No man can hear God's voice and see his form. Okay? Tuhan tidak mempunyai permulaan, tidak mempunyai akhir. Diterangkan dalam ilmu astronomi, kata tadi kiri ke penisaran. Bukan saja itu. Manusia ini tak boleh jadi Tuhan pun diterangkan dalam Bible. In the book of Job, 1:25, verse 4 and 6. Orang yang dilahirkan melalui melalui perempuan, mereka tak boleh jadi suci. Pendek kata, mereka tak boleh jadi Tuhan. So, ayat-ayat semua ini, bila saya tengok Quran ada, terus macam magnet. Takut. Itulah yang konsep ketuhanan yang saya cari selama ini. Lepas tu bila saya kaji lagi, dalam Quran menceritakan tentang apa ni, sains. Tahu tak sains? Quran cerita tentang fakta sains. Mana mungkin Quran ini, ditulis 1400 tahun yang lalu tau, menceritakan fakta-fakta sains dan tak ada satu kesilapan pun. Bayangkan. Dan dia membetulkan sains lagi. Sains yang salah tu, teori, hipotesis itu, dia betulkan lagi. Mana mungkin? Ada kemungkinan? Tak ada kemungkinan. So, Quran menceritakan banyak tentang fakta sains. Contohnya, nak tahu? Contohnya, yang menarik saya adalah tentang kejadian alam semesta ini. Diterangkan dalam surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 30. Okey? Dan tampil ini diterangkan dalam surah Kiamat, surah 75. Ayat nombor 3 dan nombor 4. Dan pain receptor. Bawah kulit ini kita mempunyai pain receptor. Okey? Diterangkan dalam surah Al-Nisa, surah 4 ayat 56. Banyak lagi tentang expanding of universe. Diterangkan dalam surah Al-Adiyat, surah 51 ayat 47. Dan banyak lagi ayat. Dan itu semua ni yang menarik saya. Saya terkejut. Quran macam mana boleh cerita perkara-perkara macam ni? 1400 tahun yang lalu. Kita kena ingat tau, Quran ditulis 1400 tahun yang lalu. Pada masa itu apa skop pun tak ada. Apa skop pun tak ada. Belum ada isu-isu lagi. Tapi Quran sudah menceritakan semuanya. Itulah saya bagi saya. Pasti daripada Allah SWT. Dan last kali adalah Quran ini mempunyai semua, memberi jawapan kepada segala masalah manusia. Ditanyalah apa masalah dalam manusia ada. Islam, Quran ada jawapan. Itu sebabnya saya tertarik kepada agama Islam. Saya ringkas. Kan? Okey. Masa tu sudah habis ya? Ada soalan lagi tak? Siapa dah tanya soalan lagi? Kita bagi lepaskan. Lepaskan. Kalau tidak, okey yes. Selamat. Ada buat rakaman tak? Ada buat rakaman. Okey. Apa pendapat saya tentang kerajaan Malaysia terhadap orang yang apa ni nak buka, orang yang nak tukar IC ya, nak lock, artinya nak tak buang perkataan Islam, artinya dia nak beragama lain. Okey, apa pendapat saya? Ke Singapura macam mana? Boleh buka kan? Suka hati kan? Okey, sebenarnya macam ni. Undang-undang ini diadakan mula-mula, kalau ikut pendapat saya sebenarnya untuk melindungi orang Islam dulu. Bila orang Islam iman belum kuat, kita ada undang-undang supaya kita boleh mengurangkan kes-kes murtad. Itu yang pertama, supaya kita boleh beli masa untuk mendidik umat Islam itu, supaya bila mereka sampai mereka dah okey, iman kuat, kita tak perlukan perlembagaan untuk, kita tak perlu bertawakal kepada perlembagaan. Kita tak perlu undang-undang itu untuk melindungi kita daripada murtad. Tak perlu. Tetapi itu undang-undang perlembagaan ini untuk sementara. Saya selalu cakap dengan orang Malaysia, jangan bergantung kepada perlembagaan. Kalau ikut satu negara Islam yang pulih, Orang bukan Islam boleh berdakwah kepada kita. Kita boleh murtad. Sebab murtad zaman Nabi Muhammad SAW telah berlaku. Betul ke tidak? Betul. Hanya dulu dia tak ada tulis Islam tak kata IC lah. Dulu belum ada kata IC. Tapi pendek kata kalau ikut pendapat saya, undang-undang itu sementara untuk melindungi orang Islam daripada murtad. Tapi hari ini, kes murtad mula serius di Malaysia. Mula lagi lama lagi serius. Sebab apa? Bukan saya serius. Mungkin disebabkan ada setengah-setengah orang dia cakap, oh ada 100 ribu orang murtad Melayu, ada 250 ribu orang murtad. Saya nak tanya, mana dia dapat nombor-nombor semua ni? Mana dia dapat nombor-nombor semua ni? Dan ini mungkin, okay, kesan yang ini mungkin akibat kesannya yang buat orang berani nak murtad. Bagi semangat kepada orang yang nak murtad ini, apa mau risau? Melayu sudah murtad 250 ribu. Apa mau takut? Kalau kita murtad pun, kerajaan tak berani buat apa-apa. Contohnya, bagi semangat kepada orang nak murtad. Dan juga bagi semangat kepada orang Kristian, bahawa Kristian ni agama benar. Tengok orang Islam. Tengok, berlumpur-lumpur orang nak keluar. Dah lah keluar 250 ribu. Bagi orang Kristian, semangat bahawa agama mereka agama benar. Dan banyak lagi punya implikasi tu dia punya. Kesan tu, kadang-kadang kita cakap sesuatu sebagai seorang yang mempunyai kedudukan, tak boleh sebarang cakap. Cakap mesti mu ada fakta, mu ada bukti. Kalau terlebih makan, terlebih minum, tolong jangan cakap. Boleh faham saya cakap apa? So, ketika cerita, perlembagaan usah untuk pastikan orang Islam tidak untuk menjaga orang Islam. Tapi bila iman dah kuat, kita tak perlukan perlembagaan. Okay? Tapi kita kena fahamlah di Malaysia, melindungi orang Melayu sangat penting. Hak-hak orang Melayu penting di Malaysia. Okey. Ada lagi tak soalan? Tak ada lagi. Okey. So sekali lagi saya berhenti di sini. Okey, sepanjang penyampaian saya sekiranya terkasar bahasa, saya minta maaf kepada Allah dan juga saya harap saudara-saudari dapat maafkan saya. Semua kebaikan datang daripada Allah, semua kelemahan datang daripada diri saya sendiri. Dan sebelum saya berhenti di sini, saya nak beritahu esok malam ada satu tajuk lagi, iaitu ciri-ciri seorang dai. Mungkin kita akan bincang secara, buat saya akan buat secara perbincangan. Okey, so saya harap kita jumpa esok malam. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Begitulah tadi ceramah secara baik atau secara ringkas yang diterangkan oleh Lin Yusin tadi tentang perbandingan agama. Dia hanya menerangkan basic-basic perkara-perkara atas, perkara-perkara pokok. Kalau diterangkan tentang perbandingan antara Kristian dan Islam di depan yang lepas tadi. Walau bagaimanapun, apa yang diterangkan oleh beliau pada malam ini juga mungkin sama-sama lah. Kita dapat mendapat iktibar, mendapat sedikit angin di dalam dada kita, dalam kita memberikan penerangan tentang perbandingan agama tadi. Dan di sini banyak beliau menerangkan perkara-perkara tauhid, dan bagaimana orang Melayu di Malaysia, di Singapura dan di mana-mana, kalau tidak mempunyai ilmu tauhid yang baik, mendalam, senang tersusunnya dengan makanan Kristian tadi. Kerana Kristian mereka punya amal yang baik. Kita mungkin kurang amal yang baik. Saya kita cakap pun yang baik. Itu yang diterangkan oleh Brother Lin tadi pada kita. Kurang pengamalan pada umat Islam. Bagaimana kemajuan pengamalan dilakukan oleh orang yang bukan Islam. Jadi kita insyaAllah satu masa nanti akan menjadi seperti beliau juga, menjadi orang yang suka beramal, berdakwah dan seterusnya. Jadi sebelum saya tutup pada malam ini, esok ada lagi satu ceramah dari beliau tentang ciri-ciri seorang pendakwah. Kalau menjuruhkan menjadi seorang pendakwah, mesti ada karisma, mesti ada wibawa dia, mesti ada potensi dia, barulah menjadi seorang pendakwah yang baik. Jadi sebelum menutup juga pada malam ini ada satu mini pada kaum muslimat yang nak beli kupon ni, harganya $16 sekeping. Ada 5 keping dalamnya sebanyak $30. Harap hubungi di petugas di luar sini. Dan sebelum saya sudahi, mari kita sama-sama membaca doa kepada Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang senang, saya harap esok bawalah anak isteri, kawan-kawan, sahabat datang kemari untuk meramaikan, memakmurkan lagi majlis pada malam esok. Okay. Jadi saya harap selamat datang kepada mereka. Terima kasih.